Lihat adik Delman yang baru, akan ku pakai menjemputmu. Hatiku senang mendengar perkataanmu. Itulah tanda cinta setia padamu. Mari adik pergi berdua, menikmati indahnya kota. Marilah mari hati yang tak terkata, kita saling